السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني ويشرفني أن ألتقي بإخواني في هذا البلد الطيب، هذا البلد الذي احتوى على جملة كبيرة من طلبة العلم ومن السلفيين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. وما أنا بينكم إلا مثلكم أو ممن دون أو ممن هو دونكم، فما أنا إلا طالب علم، ولا يجوز الغلو في الأشخاص ولا إنزالهم منزلة لا يستحقونها أو هم دونها، فما أنا إلا مفيد ومستفيد منكم، ولست بعلامة ولا عالم، وإنما طالب علم حالي مثل حالكم. إخواني، لما نتدبر الغاية العظيمة والحكمة البالغة التي خلقنا من أجلها في هذه الدنيا، وأوجدنا الله عز وجل في هذه الدنيا، لم يوجدنا عبثا، ولم يخلقنا هملا، ولم يتركنا هكذا سدى من غير أوامر ولا واجبات ولا طاعات، بل خلقنا لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي ليوحدون. فهذه هي الغاية، عبادة الله وحده لا شريك له. نبتعد عن كل شيء يناقض عبادة الله، نبتعد عن كل شيء يخالف مقتضى أوامر الله. كل ما أمر الله به نتبعه، وكل ما نهى عنه نجتنبه، ثم إن فعلنا هذا كان جزاؤنا في الآخرة جزاء الصالحين الطائعين الذين هم في جنات النعيم. وأما إن تركنا هذه الحكمة وابتعدنا عن هذه الغاية فإن العاقبة وخيمة، ولا يلومن أحد إلا نفسه، فإن أمامنا نار تلظى، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم منها. ولما كانت هذه الغاية ألا وهي عبادة الله، جعل الله عز وجل من حكمته ومن عدله عز وجل أشياء تسد عن طريقه، فالجنة حفت بالمكاره، فالجنة حفت بالمكاره، وهناك أعداء على الطريق، وعلى كل رأس طريق شيطان يجر إليه، فإن كان هذا الطريق صحيحا سلك به إلى النجاة، وإن كان غير ذلك سلك به إلى الهلاك. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita bersyukur kepadanya, dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memohon perlindungan dari jeleknya amal kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua dengan firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dari kalian keturunan yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, serta taatlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sungguhnya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kemudian setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru. Dan semua perkara-perkara yang baru dalam hal agama itu adalah bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat. Dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Sungguh menyenangkan bagi saya untuk bisa bertemu dengan para hadirin sekalian. Bertemu dengan saudara-saudara saya di Indonesia ini, yang ternyata banyak saya dapati di sini para thullabul ilmi, para penuntut ilmu. Dan kemudian, tidak lain aku adalah seorang murid. Aku bukanlah seorang al-allamah, bukanlah seorang yang tinggi dan mendalam ilmunya. Maka tidak boleh ada orang yang gulu kepada seorang yang lain. Saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan dari tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua, yang tersebut dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Maka inilah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di dunia ini. Kita semua diciptakan bukanlah dengan tujuan sia-sia, tetapi untuk tujuan yang mulia tersebut. Maka barang siapa yang bisa melaksanakan tujuan tersebut, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, dengan baik, dia akan menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, manakala dia menjauhkan diri dari tujuan diciptakannya manusia, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Dan kemudian, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, tentu akan banyak halangan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan bahwa surga dilingkupi dengan hal-hal yang menyulitkan, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, manakala kita berusaha untuk menuju ke sana, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Sebaliknya, ketika kita menjauh dari tujuan diciptakannya kita di dunia ini, kita menjauh dari surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kejelekan, kenistaan, dan kesengsaraan yang akan kita terima. يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا الابتلاء الذي جعله الله عز وجل على الثقلين الجن والإنس في هذه الدنيا ليمحص الله سبحانه وتعالى الصادقين ويظهر من ذلك المنافقون والكاذبون الذين هم على غير طريقة الهدى وعلى غير طريقة القرآن. فمن نجا في هذا الاختبار فهو الناجي ومن هلك فهو الهالك. وكما قال أهل العلم لا تعجب ممن هلك كيف هلك ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا، لأن أهل النجاة قليل والفائزون قليل وقليل من عبادي الشكور. فلنكن من الطائعين. ومن عقبات والأشياء التي تبعدنا عن طريق الله، وهي أعظم هذه العقبات، ذلك إبليس الملعون الذي طرده رب العزة من ملكوت السماوات إلى هذه الأرض. فأقسم هذا إبليس على أن يغوي بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال أيضا لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين. يبعدنا عن طريق الله بشتى الطرق وبشتى الوسائل، وكلها طرق ضلال، يتنقل بنا بين الدرجات وينتقل بنا بين المعاصي على طبقاتها وعلى أنواعها، وتنقل ويتنقل وينقل الإنسان من عقبة إلى عقبة، فإن أخذه إلى عقبة الكفر انتقل به إلى عقبة دون ذلك، فإن أخذه على عقبة الكفر فهذا هو الذي يريده، ثم يتنقل به إلى عقبات أخرى على ما سيأتي توضيحه. وكل هذا من خطوات الشيطان، وقد نهانا الله عز وجل عن تتبع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولنا وقفة مع هذه العقبات التي يتدرج بها إبليس بني آدم وينقلهم من درجة إلى درجة حتى نعرف الشر حتى نتقيه، كما يقولون عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. ولهذه العقبات وقفة نبينها إن شاء الله تعالى. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa maksudnya. Ahasiban nasu ayyitraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan tanpa diuji ketika mereka mengatakan kami telah beriman. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dengannya siapakah orang-orang yang benar dan siapakah orang-orang yang dusta dalam ucapannya. ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa kita, yang diberikan kepada kita. Hikmah yang bisa kita ambil di situ adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih siapa di antara hamba-hambanya yang baik, yang jujur. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dengan hal itu siapa orang-orang yang jelek. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, janganlah engkau heran kepada siapa yang binasa, tetapi taruhlah keherananmu kepada siapa yang bisa selamat. Bagaimana dia bisa selamat? Hal itu dikarenakan ma'asyiral muslimin, semenjak dahulu kala Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan syaitan, iblis, yang telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Setan dan iblis telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa, maka dia pun kemudian mengambil berbagai macam cara, berbagai macam upaya, tipu muslihat dan sebagainya untuk menyesatkan umat manusia. Pertama-tama mereka akan disesatkan dengan kekafiran. Kalau tidak bisa disesatkan dengan kekafiran, maka setan akan pindah kepada cara berikutnya yang nanti akan dijelaskan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk berhati-hati dan menjauhi cara-cara setan yang dengan itu dia akan menyesatkan kita semua. Sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum ajuwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam seluruhnya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah penyesatan setan. Juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhal nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai sekalian umat manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dan maksud dari kita mempelajari hal ini adalah sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, aku mengenali, aku mempelajari kejelekan bukanlah untuk kejelekan, tetapi aku mempelajari kejelekan itu supaya bisa terhindar darinya. Karena barang siapa dia tidak tahu kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Oleh karenanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma juga mengatakan bahwa dahulu para sahabat radhiyallahu taala alaihim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir, karena takut akan terjerumus di dalamnya. فهذه العقبات هي عقبات سبع ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عند الحديث عن أبواب التوبة. فهذه العقبات أولها وأعظمها عقبة الشرك بالله وعقبة الكفر بالله التي ليس دونها ذنب وليس هناك التي ليس أعلى منها ذنب، فهي أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله هو أعظم الذنوب التي يرتكبها الناس، بل إن الرسل جميعا، وإن الله عز وجل أكثر ما ركز على قضية التوحيد. حتى يبعد الناس عن الشرك بالله، وحتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وحتى يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. يقول عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول عز وجل: إن الله يغفر الذنوب. ويقول عز وجل في قضية الشرك: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول عز وجل أيضا في التحذير من الشرك والأمر بعبادة الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا هو أول أمر في القرآن، فإنك إن قرأت القرآن ستجد أول أمر به هو الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك وتحريمه، فإن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا هو أعظم الظلم، أن تجعل لله ندا وقد خلقك كما قال صلى الله عليه وسلم. وللأسف فقد انتشر الشرك في بلاد المسلمين، وتنوعت صوره وأنواعه، وتعددت مداخل الشيطان فيه، فبين أناس يحلفون بغير الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وما بين أناس يدعون الأولياء ويتوسلون بأهل القبور ويطوفون بأهل القبور ويرجونهم من دون الله ويدعونهم من دون الله ويسألونهم الشفاعة، وهذا كله شرك بالله، يخرج الإنسان من كونه مسلما إلى كونه كافرا إن قامت عليه الحجة. فهذه الأعمال كلها من الشرك بالله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو على فراش الموت وهو يحتضر: قال لعنة الله أو لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والإنسان إذا كان يحتضر أو إذا كان الأمر في آخر حياته، فستجد أنه يوصي بأهم شيء لديه وأعظم شيء لديه، ألا وهو التوحيد الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. بل كانت كل دعوته إلى التوحيد بدأها بالتوحيد وانتصفها بالتوحيد وختمها بالتوحيد، حتى العبادات وحتى الصلاة وحتى الحج وحتى الزكاة وجميع أمور الطاعات، كلها داخلة في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي مكملاته وواجباته. لا تجعل على عنقك تميمة، ولا تجعل على رقبتك خيطا تتبرك به، ولا تجعل في يدك شيئا تتعلق به، فمن علق تميمة فقد أشرك. وكذلك لا تذبح إلا لله سبحانه وتعالى. لعن الله، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح عند قبر أو يذبح لولي على وجه التعظيم والتقرب إليه، فهذا قد أشرك بالله سبحانه وتعالى ووقع في هذا الذنب العظيم. ومن أنواع الكفر التي ابتلي بها المسلمون وانتشرت بين الناس السحر، وهذا أمر تفاقم وظهر في بلاد المسلمين، فتجد السحر فيها منتشر، والسحر كفر بالله عز وجل بنص القرآن، وحد الساحر ضربة بالسيف ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال صلى الله عليه وسلم: في حديث أبي هريرة في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فبدأ بأعظمهن: ألا وهي الشرك بالله. ومنه كذلك سنى بالسحر، فهو من أعظم الموبقات التي تبعدنا عن دعوة التوحيد، والتي تبعدنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وصور الشرك كثيرة ومنتشرة، لذلك يجب على الناس أن يجتهدوا في معرفة التوحيد وتعلم التوحيد وتعلم أنواع الشرك حتى يحذر منها. فيقرأ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويدرس في الأصول الثلاثة، ويدرس في غيرها من الكتب التي تعلمنا التوحيد وضوابطه وأنواعه وغير ذلك من أنواع الشرك والأشياء التي تدخل فيها. Kemudian tujuh dari tipu daya serta khutuat daripada asyaitan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, ketika berbicara tentang taubat. Yang pertama beliau sebutkan dari tipu daya serta langkah-langkah setan untuk menyesatkan itu adalah kesyirikan dan kekafiran. Syirik yang merupakan dosa yang tertinggi, dan tidak ada dosa yang lebih besar darinya. Sehingga untuk permasalahan ini Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasulnya untuk menekankan dakwah mereka, memprioritaskan dan mengutamakan permasalahan tauhid dan larangan daripada kesyirikan. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim, akan banyak kita dapatkan kisah dari para nabi, kisah dari para rasul tersebut yang selalu memerintahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kesyirikan. Dan akibat daripada kesyirikan ini sungguh sangat fatal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menceritakan tentang perkataan Nabi Isa kepada kaumnya, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan: "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa orang yang menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia jatuh tersungkur dari langit, maka dia disambar oleh burung atau dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah: "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian umat manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah perintah pertama dalam Al-Qur'anul Karim, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lanjutan ayat tersebut adalah larangan daripada kita berbuat syirik Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian tahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah hal pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Dan hal pertama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dari berbuat kesyirikan. Maka sebagaimana itu telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lainnya. Maka barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah berbuat syirik. Siapa yang meminta-minta kepada para wali yang sudah meninggal, dia pun juga telah berbuat syirik. Siapa yang tawaf mengelilingi kuburan seorang wali ataupun orang saleh, dia pun telah berbuat syirik. Siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah berbuat kesyirikan pula. Dan kesyirikan itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengeluarkan orang dari Islam, mengeluarkan dia dari agama dia, manakala sudah tegak hujjah atasnya. Dan untuk permasalahan tersebut, untuk menunjukkan betapa pentingnya permasalahan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak, mengingatkan umatnya dengan perkataannya, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Biasanya orang dalam keadaan seperti itu berwasiat dengan permasalahan yang paling penting. Dan demikian kita dapatkan wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghindarkan diri dari kesyirikan. Dan kalau kita lihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sejak awal, di tengah dan akhirnya, semua dalam penekanan ibadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang disyariatkan dalam Islam, baik salat, haji, zakat maupun yang lainnya, itu semua adalah bentuk pelaksanaan kita terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala. Realisasi kita dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang menyempurnakan tauhid kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Janganlah kita mengalungkan jimat. Janganlah kita menggantungkan diri dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengatakan, la'anallahu man dzabaha lighairillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan itu adalah ibadah yang harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita tujukan sembelihan tersebut terhadap kuburan, terhadap pohon, laut dan yang lainnya. Itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun juga harus menjauhkan dari semua kekafiran. Sihir itu adalah satu hal kekafiran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang, penyakit seperti itu banyak merajalela tersebar di masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hukuman bagi seorang tukang sihir itu adalah darbatun bisayf, dipukul dengan pedang, dibunuh. Tapi ini tentunya bagi penguasa. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan ala mulki Sulaiman, dengan mengatakan itu dari kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna as-syayatin kafaru. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam tidaklah kafir, tetapi yang kafir itu adalah setan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna as-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajari sihir kepada manusia. Setan mengajari sihir kepada umat manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Babil, Harut dan Marut, nama kedua malaikat tersebut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Dan tidaklah keduanya mengatakan, tidaklah keduanya mengajari seorang manusia sihir tersebut, kecuali mereka mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak lain, kami ini adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka janganlah kalian menjadi orang yang kafir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah oleh kalian as-sab'ul mubiqat, tujuh dosa besar yang membinasakan. Yang pertama dari dosa besar tersebut adalah kesyirikan, kemudian diiringi dengan sihir. Ini menunjukkan bahwa syirik dan sihir begitu bahaya bagi agama kita. Itu akan menjauhkan kita dari tauhid. Itu akan menjauhkan kita dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian, kita harus belajar tauhid. Mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sebagaimana kita juga harus mempelajari kesyirikan supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Mari kita baca kitab tauhid. Kitabnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang mengajarkan kepada kita tentang tauhid ibadah. Mari kita baca kitab Al-Usulus Salasah, tiga landasan utama. Kita baca juga buku Kasfus Subuhat, menyingkap subuhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik. Ini semua akan membentengi kita, mengarahkan perjalanan hidup kita untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Hadhihi hiya al-aqabah al-ula allati hiya murad asy-syaitan al-ula. Fa in dhafira bil-insan fi hadhihi al-aqabah wa awqa'ahu fiha faqad istaraha ayyama raha wa baradat naru 'adawatihi. Falakin al-insan إن سلم من الوقوع في هذه العقبة والهوة السحيقة فإنه سينتقل به الشيطان إلى عقبة أخرى وإلى خطوة أخرى وهي عقبة البدعة. فالبدعة شأنها عظيم وخطرها كبير، جاء التحذير منها في كتاب الله، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم وأكثر التحذير منها، فكان في أغلب خطبه صلى الله عليه وسلم يبدأ بخطبة الحاجة وفيها أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنص نبينا صلى الله عليه وسلم على أن كل بدعة ضلالة. ليس هناك في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل إن كلمة كل ولفظ كل في هذا الحديث ليدل دلالة واضحة على الرد على هذه الشبهة وبيان أن كل أمر محدث في هذا الدين وكل أمر بدعة فهو داخل في كونه ضلالة لا يجوز أن نفعله وإن استحسنه بعض الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهكذا يكرر نبينا صلى الله عليه وسلم التحذير من البدع والتحذير من المحدثات، لأن أعظم لأن شأنها عظيم، فهي في الذنب أعظم من كبائر الذنوب، وتلي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن عصى الله فقد اقترف ذنبا، فمن ابتدع في دين الله فقد اقترف ذنبا أكبر من إتيانه للمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله عز وجل: ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يحذر من أهل البدع بأعيانهم، ويحذر منهم بأشخاصهم، ونحذر مما يحملون من بدع، فالتحذير يكون من البدع ومن أصحابها. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة ونقلوا عليه الإجماع وتوافرت أقوالهم في ذلك، وقالها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا هذا. فلما ظهرت البدع وانتشرت المحدثات وكان بدوها وبدايتها في أواخر عهد أصحاب رسول الله لما ظهر القدر، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح الإمام مسلم قال: أولئك أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا تحذير من البدعة، وكذلك تحذير من أهل البدع وتبرؤ منهم بأعيانهم، وهذا هو مقتضى الولاء والبراء. والأحاديث في التحذير من البدع كثيرة متعددة، وهم أصناف متعددون كثيرون سنتطرق إلى بعضهم. Ini tadi yang sudah disampaikan sebelumnya adalah langkah pertama dari langkah-langkah setan dalam menyesatkan seorang manusia. Manakala dia bisa terjatuh dalam langkah yang pertama tersebut, berarti dia terjatuh dalam lubang yang sangat dalam, yang sangat mengerikan. Akan tetapi, kalau tidak bisa disesatkan dengan langkah pertama tersebut, maka setan akan berpindah, menyesatkan dengan langkah yang kedua, yaitu bid'ah, mengada-adakan dalam agama sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu perkara yang bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam surat An-Nisa 115. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan: وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْرِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan siapa yang mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, kami akan palingkan dia ke mana dia berpaling, وَنُسْرِهِ جَهَنَّمْ, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selalu mengingatkan bahayanya perkara bid'ah ini. Oleh karenanya dalam khutbatul hajah, khutbah yang sering dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyampaikan suatu perkara yang penting, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, "Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wasarra al-umuri muhdatsatuha. Adapun setelah itu, maka sebaik-baik ucapan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Dan semua perkara yang baru dalam hal agama itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua bid'ah itu sesat. Yang ini menjadi bantahan bagi mereka orang-orang yang menganggap ada bid'ah hasanah. Pernyataan atau keyakinan seperti itu batal, salah, bertolak belakang dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata kul menunjukkan umum dan tidak ada yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau demikian keadaan bid'ah tersebut, bahwa semua bid'ah itu sesat, kita tidak boleh melakukan ataupun meyakini satu hal yang baru dalam hal agama meskipun kebanyakan atau bahkan semua manusia menganggap itu baik. Karena bertolak belakang dengan syariat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang mengena kepada mereka para sahabat, sehingga dengan peringatan tersebut mata mereka menangis, hati mereka menjadi takut. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ini adalah peringatan yang terakhir, maka berikanlah wasiat kepada kami." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah, serta mendengar dan taat kepada para penguasa, meskipun penguasa tersebut dari budak yang berasal dari negeri Habasah. Dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan jauhilah oleh kalian semua bid'ah." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah tahzir, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara bid'ah ini. Karena memang bid'ah itu dari sisi dosa lebih besar dari dosa besar dan kemaksiatan. Bahaya dari pada bid'ah itu lebih besar daripada dosa besar ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ke-7 dari surat Ali Imran, yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat." Di antara Al-Qur'an itu ada ayat-ayat muhkam dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Minhu ayatul muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Fa amma alladziina aamanu, adapun orang-orang yang beriman, mereka akan mengikuti ayat-ayat muhkam. Adapun orang-orang yang fi qulubihim marad, yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka akan mengikuti ma tasabaha min, mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Qur'an. ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, dalam rangka memunculkan, menimbulkan fitnah, dan dalam rangka ingin mencari ta'wil, ingin merubah-rubah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau lihat orang-orang yang demikian sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, itulah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka adalah orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka jauhilah mereka. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan bahayanya fitnah. Demikian juga ijma' para sahabat dan para ulama setelah para sahabat juga menunjukkan bahwa perkara fitnah itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Imam Muslim dalam mukaddimahnya membawakan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika muncul bid'ah qadariyah di akhir masa sahabat, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau kamu berjumpa dengan seorang di antara mereka, beritahukan bahwa mereka itu berlepas diri, enggak ada hubungannya dengan Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar pun berlepas diri dari mereka. Demikianlah bahaya bid'ah, dan bahwa kita itu harus menjauhi ahlul bid'ah. Yang sangat disayangkan bahwa mereka itu telah tersebar dan banyak di kalangan umat ini. Dengan berbagai macam baju mereka, dengan berbagai macam bid'ah mereka. Maka kita pun juga harus menjauhi orang-orang ahlul bid'ah tersebut sebagai konsekuensi loyalitas kita terhadap syahadat kita, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sebagian ahlul bid'ah tersebut nanti akan dibawakan penjelasannya oleh Syekh Khalid. وجاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا منهم على أن يكونوا من هذه الفرقة الناجية ومن هذه الطائفة المنصورة، فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: هي ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. فبين أن هذه الأمة ستفترق، وأنه سيقع فيها التفرق، وستنتشر الأحزاب والفرق، وستنتشر الفرق المبتدعة، وكل يقول أنا على الحق، لكن الذي على الحق هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفهم أنهم هم الجماعة، وكذلك وصفهم أنهم كانوا على هدي رسول الله وعلى هدي صحابته رضوان الله تعالى عليهم. فالتي تخالف جماعة المسلمين فرقة مبتدعة، والتي تخالف هدي رسول الله وهدي صحابته الكرام فهذه فرقة مبتدعة. وكان من أوائل تلك الفرق ظهورا في الإسلام هم الخوارج المارقون، وهؤلاء يرون أمورا وتتعدد أسماؤهم وتتعدد أوصافهم، لكنهم متفقون على أمور كلها مخالفة لهدي رسول الله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال تخرج تلو الفرقة تلو الفرقة من الخوارج حتى يظهر في عراضهم الدجال، أو حتى يكون آخرهم مع الدجال. فهؤلاء يتبعون كل ناعق، ويقتفون أثر كل من يصيح، وهؤلاء هم فرقة الخوارج، ويسمون بالأرهابيين أو التكفيريين أو القطبيين أو غير هذه الأسماء، وكلها لها اعتقاد واحد، ألا وهي مخالفة الجماعة، فتخرج على إمام المسلمين وتخرج على الدول الإسلامية، فتقاتل الحاكم الجائر وتقاتل رعيته، فيسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء ويفجرون في بلاد الإسلام، وقد ابتلي المسلمون منهم بلاء عظيما، فيتجسسون في الجحور ويختبئون في الكهوف، ثم يزعمون أنهم الشجعان ويخرجون على ولاة أمور المسلمين، وقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأوصانا بالسمع والطاعة كما مر في حديث العرباض بن سارية، حتى وإن رأينا من أميرنا ما نكره فنكره ما يأتي من معصية الله، ولا تنزعوا يدا من طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال كذلك: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي عليهم، أي على الحكام وعلى ولاة الأمور، ما حملوا من العدل في الرعية وإنصاف المظلومين وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم، وكذلك عليكم ما حملتم، ألا وهو السمع والطاعة لهم بالمعروف، فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة في تلك المعصية، لكن عصيانهم وأمرهم بالمعصية لا يجوز لنا الخروج عليهم ولا سل السيف عليهم، بل يجب علينا أن ندفع بالناس، أن ندفع بقلوب الناس ونؤلف قلوب الناس على ولاة أمورنا، وننشر بينهم التعظيم لهم والرفق بهم وتوقيرهم، فكما في حديث أبي بكر في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من مشى لسلطان الله ليذله أذله الله. فتوقير الولاة واحترامهم والنصح لهم في السر وعدم إبداء ذلك على المنابر وعدم نشره في المجالس العامة، كل ذلك لا يجوز، وهذا مخالف لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالسلف كانوا يحثون على اجتماع الناس خلف ولاة أمورهم، ويحثون على أنهم لا يخرجون عليهم، ويحثون على الصبر على جورهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لما قال الصحابة: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ لأنه قال: يخرج فيكم أناس في قلوب شياطين، في جثمان إنس، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال النبي، فقال الصحابة: أفلا ننابذهم؟ أفلا نقاتلهم؟ أفلا نخرج عليهم ونسل السيوف على ولاة أمورنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كل ذلك حرصا من الإسلام ومن نبي الإسلام على اجتماع المسلمين وعلى عدم تفرقهم، وبعدا عن أسباب الخروج وأسباب الفتن التي تعصف بالمسلمين. وهذا الحال الذي نعيشه والواقع الذي نراه من بعض التفجيرات هنا وهناك، كلها منكرات وخيمة وعواقبها أليمة، وكلها مخالفة لهدي رسول الله. ومن صفات هؤلاء الخوارج الذين هم مراق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير قتلى من قتلوه، وشر قتلى تحت أديم السماء هم، أي الخوارج. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتلهم فله الجنة، ومن قتلوه فهو شهيد. فقتالهم ودفع جورهم عن السلطان كل ذلك من مهمات ولي الأمر، وإن احتاج إلى المساعدة يساعد في ذلك، ولا يجوز أن نعصيه في معروف وغير ذلك من سمات الخوارج الذين هم من أوائل تلك الفرق انحرافا عن الإسلام وعلى المسلمين، فقد خرجوا على صحابة رسول الله ومن أعدل من الصحابة، وخرجوا على علي رضي الله عنه وكفروهم، وهكذا حالهم وشأنهم في هذا الوقت وفي هذا الزمان، يخرجون على الناس فيكفرون الحاكم ثم يكفرون رعيته ثم يكفرون الشعب جميعا حتى يفتون بقتلهم، وكما أفتى قائدهم وإمامهم وأحد ساداتهم بقتل حتى الأجنة في بطون أمهاتها وقتل حتى النساء والأبرياء وكبار السن، سلمنا الله وإياكم من شرهم. معاشر المسلمين رحمنا ورحمكم الله، في أنترى سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم yang memberitahukan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi berbagai macam kelompok dan firqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaraqatil yahud, orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasara pun telah terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, dan ini menunjukkan betapa semangatnya mereka, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui kebaikan dan untuk menyelamatkan diri mereka agar supaya mereka menjadi dari kelompok yang selamat tersebut. Mereka bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang selamat itu adalah al-jamaah. Yang selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang kemudian tersebut dalam hadis yang lain, sifatnya, sifat kelompok itu adalah yang berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dari nas hadis tersebut kita tahu bahwa umat Islam ini akan terpecah belah menjadi kelompok yang banyak. Tetapi yang selamat hanya satu, yaitu yang mengikuti jalan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Maka siapa yang meneladani, meniru dalam ibadahnya, dalam pengamalan agamanya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan menjadi kelompok yang selamat. Sebaliknya, siapa yang menyelisih jalan para sahabat, dialah yang akan menjadi 72 golongan yang akan binasa, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa semuanya di neraka tadi. Dan di antara kelompok yang pertama-tama keluar menyempal, menjauhkan diri dari kelompok kaum muslimin adalah kelompok yang dinamakan Al-Khawarij, yang mereka itu juga terpecah belah menjadi berbagai macam kelompok, berbeda-beda pendapatnya. Tetapi semua dari kelompok Khawarij tersebut sepakat dalam masalah mengkafirkan orang dengan dosa besar dan harusnya seharusnya mengganti penguasa kalau penguasa juga melakukan dosa besar. Adapun nama-nama mereka banyak, kalau di zaman kita ini mungkin tidak kita dapatkan yang bernama Khawarij, tetapi dengan nama-nama yang lain, dan kita tentunya tidak akan terkecoh dengan sekedar nama. Yang kita lihat adalah apa hakikatnya. Mereka orang-orang yang dikatakan takfiriyun, orang-orang yang mudah untuk mengkafirkan orang lain, al-qutbiyun, dan berbagai macam nama yang lainnya, yang itu merupakan nama-nama daripada Al-Khawarij. Simbol mereka adalah memberontak kepada penguasa. sehingga karena mereka menganggap dosa besar itu adalah kekafiran, mereka akan memberontak kepada penguasa yang melakukan dosa besar, sehingga dari situ akan banyak tertumpah darah, banyak terjadi korban, peledakan, pengeboman di sana sini. Semua itu tidaklah dari ajaran Islam. Semua itu adalah hasil dari pemikiran orang-orang khawarij seperti itu. Dan kita, sebagaimana nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi, diperintahkan untuk tetap taat dan patuh kepada penguasa, meskipun penguasa tersebut budak dari negeri Habasyah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menekankan kepada kita untuk tetap taat kepada penguasa, meskipun penguasa memukul punggungmu, meskipun penguasa mengambil hartamu, tetap kita diperintahkan untuk taat kepada para penguasa tersebut. Mereka para penguasa memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kewajiban berbuat adil, melindungi rakyatnya dan sebagainya. Sebagaimana kita rakyat juga memiliki kewajiban terhadap penguasa, yaitu taat dan patuh terhadap perintah penguasa selama perintah itu bukan dalam kemaksiatan. Karena kalau sudah berupa kemaksiatan, kita dilarang taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan bagi makhluk manakala dalam bentuk kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas dasar itu pula, maka kita tidak boleh mengompori orang, membakar semangat orang, menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa di hadapan mereka yang akan menimbulkan pemberontakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menghinakan penguasa, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita terhadap para penguasa itu untuk menghormati, mentaati, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Kita berikan nasihat secara rahasia dan tidak menampakkan kejelekan-kejelekan mereka di hadapan umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga tetap menekankan bahwa kita harus taat kepada penguasa selama mereka masih menegakkan salat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga di padang mahsyar nanti. Meskipun mereka penguasa itu mengambil hartamu, memukul punggungmu, dan berbagai keboliman yang mereka lakukan. Ini adalah ajaran Islam terhadap kita semua, kepada kita semua, untuk tetap menjaga persatuan, menjauhkan diri dari perpecahan, menjauhkan diri dari pemberontakan terhadap para penguasa. Karena pemberontakan dan keluar dari jamaatul muslimin, itu adalah sifat orang-orang khawarij. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kalau seandainya aku menjumpai mereka, niscaya akan aku bunuh mereka sebagaimana pembunuhan yang terjadi pada kaum 'Ad dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ditumpas habis mereka, orang-orang khawarij tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang mereka bunuh, dan sejelek-jelek orang yang terbunuh di muka bumi ini ialah mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetap kita harus taat kepada penguasa, memberikan nasihat kepada mereka, membantu mereka untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan dari sikap pemberontakan terhadap penguasa, karena ini adalah hal yang jelek. فإذا العقبة الأولى هي الشرك بالله، ثم العقبة الثانية وهي الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وهاتان العقبتان عكسهما هي شروط قبول العمل، فإن العمل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى حتى تنتفي من الشرك جميعا، وحتى تخلص في عبادتك لله عز وجل، وكذلك حتى تتبع نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع أمور عبادتك، تتبعه في كيفية صلاتك، تتبعه في وقتها، تتبعه في جنس العبادة، تتبعه في عدد العبادة، تتبعه في زمان العبادة، وغير ذلك من أصناف الاتباع، ولا تخالفه في شيء. يقول سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي هذه الآية جمعت شرطي قبول العمل، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا لم تشرك بالله وكان عملك موافقا لهدي رسول الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا فيه اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا فيه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما أحسن عملا في هذه الآية؟ فقال رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قالوا: فسر لنا ذلك يا أبا علي. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فإذا كان العمل اختل فيه شرط الإخلاص لا يقبل منك ولو كنت فيه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة، وإذا كان العمل متبعا فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم أردت به غير وجه الله، أو أردت به رياء وسمعة، أو أردت به غير الله سبحانه وتعالى، أو غير ذلك من أنواع الشرك، لا يكون عملا مقبولا. لذلك العلماء قسموا الناس تجاه هذين الشرطين إلى أربعة أقسام، فانظر من أي الأقسام أنت، واحرص على خيرها، وابتعد عن بقيتها التي فيها شر. فخير هذه الأقسام هم المؤمنون الذين جمعوا في أعمالهم بين الإخلاص لله وحده لا شريك له، فوحدوا الله في جميع أعمالهم، وبين متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيغون عن سنته قيد أنملة، ولا يبتعدون عن طريقه شيئا، بل يسيرون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم خير الناس. أما شرار الناس فهم القسم الثاني، وهم الذين أشركوا بالله في أعمالهم ولم يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين الشرك والابتداع. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وينقلها عنه ابن القيم كثيرا، قال: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فولدت خسران الدنيا والآخرة. وهؤلاء هم الخاسرون، وهم أسوأ الأقسام. أما القسم الثالث فهم الذين وقع في أعمالهم الشرك ولم يقع في أعمالهم الإخلاص لله، وقد يكونون فيه متابعين لنبينا صلى الله عليه وسلم في الظاهر، فتجد رجلا يصلي على هيئة صلاة رسول الله لكن قلبه متوجه إلى غير الله، ولكنه في باطنه لا يؤمن بالله ويعادي رسول الله، لكنه في الظاهر يعمل على ما جاء عن رسول الله. وهؤلاء هم المنافقون، والذين يتعبدون بالرياء، وأصحاب الشرك الأصغر أخلوا في شرط الإخلاص وجاءوا بشرط المتابعة على ظاهره. أما القسم الرابع من الناس فهؤلاء الذين أخلوا بشرط المتابعة وقد يكونون في أعمالهم مخلصين متوجهين إلى الله يرجون بهذا العمل وجه الله لجهلهم، لكنهم لم يوافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فشرعوا أعمالا من عندهم لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليها دليل في الكتاب والسنة. اخترعوا عبادات واخترعوا أذكار واخترعوا أوراد واخترعوا صفات لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترعوا احتفالات وزادوا في الأعياد، كل ذلك من باب الابتداع. ومن أمثلة ذلك قضية الاحتفال بالمولد النبوي، فقد يكون عند بعضهم إخلاص لكنهم خالفوا في هدي رسول الله ولم يوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا سلمنا لوجود الإخلاص عندهم، وإلا فإن بعضهم يتقرب إلى رسول الله ويعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل الأفعال الشركية في هذا المولد أو في غيره من الاحتفالات البدعية، وكل ذلك ضلال في ضلال، ولا تنفعه نيته الحسنة إذا كان عمله غير موافق لهدي رسول الله، لأن عمله لم يستمع فيه شرطي القبول ألا وهما الإخلاص والعمل والإخلاص والمتابعة. Yang pertama dan kedua tadi dari langkah setan adalah kesyirikan dan bid'ah. Diajak orang untuk berbuat syirik, kalau tidak bisa pindah kepada langkah yang kedua untuk melakukan bid'ah. Karena memang ini bertolak belakang dengan syarat diterimanya suatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengikhlaskan semua ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mutabah, harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua jenis ibadah yang kita lakukan. Salat yang kita lakukan harus kita sesuaikan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya, waktunya, syarat dan rukunnya, semua harus kita sesuaikan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berbuat amal yang saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang pun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu ditanya, "Siapakah orang yang paling baik amalnya itu?" Maka beliau rahimahullah menjawab, "Adalah orang yang paling ikhlas dan paling benar amalnya." Karena kalau hanya ikhlas saja dan tidak benar amalannya, amalan tersebut tidak diterima. Demikian juga kalau benar tetapi tidak ikhlas, amalan tersebut juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan tanpa dua syarat tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perhatikan semua amal kita harus ada syarat ikhlas dan mutaba'ah. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah membagi manusia menjadi empat kelompok. Orang yang paling baik. Kelompok yang pertama adalah orang yang paling baik, mereka adalah orang-orang yang beriman, al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah mengumpulkan dua kebaikan, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tata cara ibadah itu dilakukan dengan sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling baik. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang paling jelek, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan syirik dan dalam ibadah mereka tidak menteladani, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengumpulkan dua kejelekan, kesyirikan dan bid'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan sebuah kalimat tentang mereka, bahwa mereka itu telah menikahkan kekafiran mereka dengan bid'ah fajir mereka, bid'ah kefajiran mereka, sehingga kemudian yang lahir adalah kerugian di dunia dan akhirat. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok munafikun, orang-orang yang lahiriahnya menampakkan Islam, amalannya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi batin dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menampakkan sesuatu dan menyimpan suatu hal yang lain. Kemudian kelompok yang keempat adalah orang yang tidak memiliki mutaba'ah dalam ibadah mereka, tidak menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah mereka, dan bisa jadi mereka memiliki keikhlasan. Maka seperti ini pun juga tidak diterima amal ibadahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini yang mungkin membuat berbagai macam bentuk ibadah, menambah-nambahi ibadah, membuat zikir dan wirid dari sisi mereka sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hal-hal yang lain yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah bid'ah maulid. Bid'ah maulid yang mereka meniru orang-orang Nasara. Kalaupun seandainya di kalangan mereka ada orang yang ikhlas melakukan hal itu, tetapi karena amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. أما العقبة التي تلي ذلك وهي التي يقع فيها أهل السنة الثابتون على السنة، وهي عقبة الذنوب، وأولها عقبة كبائر الذنوب. فكبائر الذنوب من الأشياء التي قد يزينها الشيطان في عين الإنسان لما ييأس من كونه مبتدعا، فينقله إلى قضية ارتكاب الذنوب والمعاصي، وقد يجتمع كلها عنده فيزداد ضلالا إلى ضلال، لكنه إن رأى أنه لا يقع في الابتداع نقله إلى الذنوب، وهي خطر عظيم وخطر جسيم تجتمع على الإنسان حتى تهلكه، تجتمع على الإنسان حتى تهلكه. ويحسن الشيطان له باب الرجاء فيقول الإيمان في القلب، أو يقول غير ذلك، إن الله غفور رحيم، أو إن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وغير ذلك من الأشياء التي أتى بها الوعد من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجاء لا يجعل الإنسان في مأمن من أن يدخل النار، فالإنسان وصاحب الكبائر يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له فبفضل منه سبحانه وتعالى، وإن شاء عاقبه وأدخله النار فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا فبعدله ولا يظلم ربك أحدا. وهذه الكبائر عظيمة ومتنوعة، دلت عليها نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتنبوا الربا، واجتنبوا الخمر، واجتنبوا الزنا، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وغير ذلك من المعاصي والآثام الكبيرة والذنوب العظيمة، فإنها موبقات. ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث السابق أنها من السبع الموبقات: الربا والزنا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كل ذلك من كبائر الذنوب التي تهلك الإنسان إن ارتكبها. ولم يمت ولم يتب ولم يتب منها فإنه على خطر عظيم، وإنه على شفا جرف هار، فيدخل النار بعد ذلك، لكنه لا يخلد فيها. ولكن تدبروا أن النار غمسة واحدة فيها تنسي الإنسان كل النعيم، فإنه يؤتى يوم القيامة برجل من أحسن الناس أو من أكثر الناس نعيما في هذه الدنيا، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له بعد ذلك: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا يا رب، ما مر بي نعيم قط. ينسى كل النعيم بمجرد غمسة واحدة، فكيف بمن يخلد فيها؟ فكيف بمن يجلس الأحقاب الطويلة والأزمنة المديدة والأعمار الكثيرة لا يموتون فيها ويحيون حياة أبدية، حياة بؤس وشقاء وحياة ألم وعذاب؟ نسأل الله أن ينجينا منها. وكذلك الجنة يغمس بها الرجل الذي هو من أبأس الدنيا حالا، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي بؤس قط. Kemudian langkah yang ketiga yang akan dilakukan oleh asyaitan dalam menyesatkan seorang manusia adalah digoda manusia tersebut dengan dosa besar. Ini adalah godaan bagi ahli sunnah. Kalau mereka tidak bisa digoda untuk melakukan kesyirikan, tidak bisa digoda untuk melakukan bid'ah, maka mereka akan digoda untuk melakukan dosa besar dengan berbagai macam jenisnya. Dan setan pun akan memberikan iming-iming kepadanya, memberikan harapan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, bahwa dosa besar ini tidak akan mengekalkan kamu di dalam neraka, dan iming-iming yang lainnya. Itu semua dalam rangka menggoda manusia untuk melakukan dosa besar tersebut. Maka kita harus tahu bahaya daripada dosa besar. Yang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang dosa besar itu tidak mengekalkan orang di dalam neraka. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang tersebut dengan sebab dosa besar yang telah dia lakukan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dosa besar pun berjenis-jenis. Jadi itu semua perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita jauhi. Riba, zina, minum-minuman keras, kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya, ataupun dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang sudah disebutkan tadi, 7 dosa besar yang membinasakan adalah riba, zina, sihir, minum khamar, lari dari medan pertempuran, makan harta anak yatim. Ini semua membinasakan seseorang, menyebabkan orang binasa di hari kiamat nanti, manakala dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu juga mengetahui betapa ngerinya neraka. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling enak kehidupannya di dunia ini, tetapi dia dari ahlun nar, tetapi dia dari orang yang akan menghuni neraka karena dia kafir. Dimasukkan dia sekali celupan dalam neraka tersebut, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan mendapatkan kenikmatan? Maka sekonyong-konyong dia menjawab, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu kali celupan saja sudah melupakan nikmat yang dirasakan oleh seorang dalam kehidupannya di dunia. Bagaimana kalau kemudian orang tersebut kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka? Wa na'udzubillah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, akan didatangkan orang pada hari kiamat nanti, dan orang tersebut dalam kehidupan dunia dia adalah orang yang paling sengsara, paling nista, paling miskin dalam kehidupannya di dunia. Tetapi dia dari ahlul jannah, dan kemudian dimasukkan sekali saja, sekejap saja, ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dia ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Maka sekonyong-konyong dia pun menjawab, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan. Demikianlah gambaran betapa mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala agar kita semua dijauhkan darinya dan diselamatkan darinya. Dan betapa nikmatnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harus berusaha dengan sekuat tenaga agar kita menjadi penghuninya. فإن سلم من هذه العقبة انتقل به الشيطان إلى عقبة صغائر الذنوب، فسول لها وسول له هذه الذنوب، وسول له ارتكاب هذه الصغائر وصغرها في عينه حتى يقع فيها، ثم يصر بعد ذلك عليها، وتتوارد عليه هذه الذنوب، وتتكاثر عليه هذه الصغائر حتى يهلك بجمعها عليه، فتجتمع عليه حتى تهلكه. فإن المصر على الذنب أعظم ذنبا من الذي ارتكب ذنبا ثم هو خائف وجل تائب من ارتكابه للذنب ولو كان ذنبه كبيرا. فاجتنبوا صغائر الذنوب، واجتنبوا محقرات الذنوب، ولا تصغروها في أعينكم، وانظروا إلى عظم شأن من عصيتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب مثلا بقوم اجتمعوا في فلاه فأرادوا أن يخبزوا خبزا، فجمعوا كل واحد منهم حطبا، فجاء هذا رجل بعود، والثاني جاء بعود آخر، والثالث جاء بحطبة، فجمعوها فأوقدوا نارا فخبزوا خبزهم. فهكذا محقرات الذنوب مثل هذه الأعواد التي تجتمع على الإنسان حتى تهلكه وتصبح نارا عظيمة. نسأل الله أن يجنبنا منها. وسبيل النجاة من هذه الذنوب كثرة التوبة والاستغفار وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والدعاء والتحرز من الوقوع في كل ما يغضب الله وفي كل ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا ننظر هل هو كبير أو صغير، بل نجعل القاعدة عندنا هو اجتناب ما نهى عنه الله واجتناب ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. Kalau kemudian setan tidak bisa menyesatkan manusia dengan langkah yang ketiga, dengan dosa-dosa besar tadi, maka setan akan berpindah kepada langkah yang keempat, menyesatkan dan menggelincirkan orang dengan dosa-dosa kecil. Setan akan membisikkan kepadanya bahwa dosa itu hal yang remeh, hal yang sepele, dan dengan berbagai ucapan-ucapan yang lain untuk menyeret dia kepada dosa-dosa kecil tersebut. Sampai ketika berkumpul padanya sekian banyak dosa-dosa kecil, maka itu akan membinasakan orang tersebut. Karena para ulama pun mengatakan bahwa tidak ada dosa besar bersama taubat, dan tidak ada dosa kecil kalau orang terus-menerus melakukannya. Dosa-dosa kecil yang terus-menerus berkumpul itu akan lebih bahaya daripada dosa besar yang orang yang melakukannya segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Dan Rasulullah SAW pun memberikan perumpamaan dalam sebuah hadis dengan beberapa orang yang berpergian dan mereka singgah di salah satu padang pasir. Masing-masing orang kemudian mengumpulkan sebatang kayu, bakar. Karena jumlah mereka banyak, maka kemudian setelah dibakar, kayu itu akan menjadi api yang sangat besar. Maka janganlah kita lihat kecilnya dosa yang kita lakukan. Tetapi sebagaimana perkataan para ulama, lihatlah kepada siapa yang kita langgar larangannya. Siapa yang kita maksiati? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan keluar dari hal ini adalah kita memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak zikir. Memperbanyak istighfar. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Dan selalu berhati-hati dari dosa-dosa besar. Dan ketika kita melakukan dosa tersebut, segera kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita akan selamat dari efek jelek dosa-dosa yang kita lakukan. ثم ينتقل به الشيطان إلى العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات والمباح كما هو معروف لا يأثم فاعله ولكن الشيطان يستخدمه في إشغال العبد عن الطاعات فيكثر من المباحات على حساب الطاعات فيترك السنن من أجل هذا المباح الذي يكثر منه ثم بعد ذلك يتجرأ ويجري به الشيطان إلى أن يترك الواجبات فيتنقل به ويستغل هذا الباب ألا وهو المباحات فيضيع عليه الأرباح العظيمة ويضيع عليه الحسنات الجزيلة ويضيع عليه المنازل الوفيرة وأما النجاة من هذا الطريق فهو ببصيرة تامة ونور هاد من الله سبحانه وتعالى ومعرفة قدر الطاعات ومعرفة قدر الأوقات وعدم إشغالها إلا بالطاعات ومعرفة الحكمة التي خلقنا من أجلها ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. Kemudian setelah itu setan akan berpindah kepada langkah yang kelima, yaitu menggoda seorang Bani Adam dengan perkara-perkara yang mubah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkara mubah itu pada dasarnya orang tidak berdosa kalau melakukannya. Tetapi kalau orang banyak-banyak dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah, maka itu akan melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau terus dia terjerumus dalam perkara itu, sampai kemudian dia akan meninggalkan perkara-perkara sunnah hanya untuk melakukan perkara mubah. Bahkan kemudian akan berlanjut, orang itu akan meninggalkan perkara-perkara yang wajib karena melakukan perkara yang mubah. Maka kita harus berhati-hati dengan perkara-perkara mubah, jangan sampai menjadi seperti itu, melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan kita dari menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan sampai melalaikan dari kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan keluar untuk menyelamatkan kita dari hal ini adalah kita harus selalu belajar supaya kita bertambah pengetahuan kita tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan demikian kita akan tahu betapa mahalnya, betapa tingginya nilai ketaatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, betapa manfaatnya waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan demikian kita akan menggunakan kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk banyak-banyak menyimpan pahala, mengamalkan hal yang soleh, hal yang menjadi kebaikan kita di akhirat nanti. ثم بعد ذلك لما يشغله لما يجد الشيطان أن هذا العبد لن يترك أصل الثواب ولن يترك العمل ولن يترك هذه الطاعة فإنه ينتقل به إلى حيلة أخرى وهي العقبة السادسة وهو أنه يشغله بالأعمال المرجوحة على الأعمال الراجحة يشغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة ويشغله بالطاعة التي هي أجرها أقل عن الطاعة التي أجرها أعلى وأعظم فهنا تمكن الشيطان من تخسيره كمال الثواب لما عجز عن تخسيره أصل الثواب. وأصحاب هذه العقبة أو الذين عندهم يستخدم الشيطان تجاههم هذه العقبة هم أفراد الناس وهم قلة من الناس، وإلا فإن أكثر الناس قد وقعوا في العقبات الأولى، في العقبة الشرك أو البدعة أو ارتكاب المعاصي أو انشغال بالمباحات عن الطاعات فيترك الطاعات. أما هؤلاء فإنهم أفراد في هذا العالم، فالأكثرون قد وقع بهم الشيطان في تلك العقبات الأولى. وسبيل النجاة من هذه العقبة هو معرفة قدر الأعمال ومعرفة تفاضل الأعمال ومعرفة درجات الأعمال، ومتى يكون العمل أفضل في هذا الوقت ومتى يكون العمل الآخر في هذا الوقت. وكل هذا لا يعرفه إلا العلماء، فيحتاج إلى علم وإلى بصيرة وفقه في الدين. Kalau kemudian ternyata setan tidak bisa menggoda seorang Bani Adam untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa menggodanya untuk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan menggoda dengan langkah yang keenam, yaitu supaya manusia melakukan hal-hal yang lebih sedikit pahalanya, hal-hal yang lebih kurang daripada amalan yang lain. Setan bersemangat untuk menggoda manusia. Kalau tidak bisa menghalangi seorang dari pahala secara keseluruhan, maka dia akan berusaha untuk mengurangi pahala yang dilakukan oleh seorang manusia tersebut. Dan yang bisa selamat dari godaan setan dalam langkah yang keenam ini hanya segelintir orang, hanya sedikit saja, karena kebanyakan sudah jatuh, sudah gugur pada langkah-langkah sebelumnya. Sudah banyak yang melakukan kesyirikan, sudah banyak yang melakukan bid'ah, sudah banyak yang melakukan dosa besar, sudah banyak yang melakukan dosa kecil, sudah banyak pula orang yang terjerumus dengan perkara-perkara mubah sehingga dia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan untuk menyelamatkan kita semua dari langkah yang keenam, dari godaan-godaan syaitan ini, adalah kita harus mengetahui tingkatan-tingkatan amalan. Kapan amalan ini menjadi amalan yang paling baik? Di waktu ini, di tempat ini. Kapan amalan ini menjadi lebih sedikit mafdul, lebih rendah pahalanya? Di waktu yang lain. Yang dengan demikian kita tahu bahwa yang akan bisa selamat dari godaan yang keenam ini hanyalah para ulama. Maka kita pun harus kemudian lebih bersemangat untuk menuntut ilmu, belajar kepada mereka para ulama, supaya kemudian kita bisa bertambah basirah, bisa bertambah pengetahuan kita, sehingga kemudian kita pun bisa ikut dengan para ulama yang telah selamat atau yang bisa menyelamatkan dari godaan setan pada langkah yang keenam ini. فكذلك من عقبات الشيطان وهي العقبة السابعة وهي تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد أو باللسان أو بغير ذلك من أنواع الأذى، وهذه لا يسلم منها أحد من الناس، بل إن الإنسان كلما ازداد هدى وازداد إيمانا وازداد تمسكا بالكتاب والسنة فإن الابتلاء عليه سيكون أشد والأذى سيزداد عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن أتباع الأنبياء لهم نصيب من هذه الآية، وهي كون المجرمين يتسلطون عليهم ويؤذونهم بأنواع الأذى، ولكن العاقبة للمتقين. فمن صبر في هذا الأذى وعلى هذا الأذى ونشر الدين ونشر الطاعة ونشر السنة واجتهد في ذلك ولم يبالي بما يحصل له من الأذى ولا يخاف في الله لومة لائم، فإن هذا هو الفائز، وهذا هو الذي تجنب الوقوع في هذه العقبة من عقبات الشيطان. لذلك كان هؤلاء الذين يراغمون الشيطان ويدفعون كيده عنهم ويدفعون أنواع الأذى، كانت عبوديتهم من أعظم أنواع العبودية، وتسمى عند أهل العلم بعبودية المراغمة. يراغمون الشيطان ترغيما، فيؤذون إبليس ولا يقبلون منه قولا ولا يطيعونه في أي معصية من معاصي الله. لذلك الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يغيظون الكفار ولا يطاؤون موطئا يغيظ الكفار، وقال عز وجل في وصفهم: ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه هي صفة المؤمنين، أنهم يغيظون أعداء الله ولا يطيعونهم في شيء. نسأل الله أن يجنبنا شرور الشيطان ومكائده. Kemudian langkah yang ketujuh, setan menggunakan orang-orang yang jahat, menggunakan orang-orang mujrim, menggunakan orang-orang yang fajir untuk menyakiti orang-orang yang beriman secara fisik dengan tangan ataupun yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an," orang yang paling keras cobaan dan ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Nas itu menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Demikianlah telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari setan-setan, dari bangsa jin maupun bangsa manusia. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Sebagian mereka akan membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang dihias-hiasi untuk dalam rangka menipu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan bahwa pengikut para nabi akan mendapatkan bagian, akan mendapatkan jatah dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, yaitu permusuhan dari setan bangsa jin maupun setan bangsa manusia. Maka kalau demikian, kita mesti mengingat bahwa fitnah dan cobaan itu akan sangat banyak menerpa kita. Tetapi manakala kita memiliki bekal ilmu yang banyak, selalu menuntut ilmu, selalu belajar, maka itu akan meringankan beban dan cobaan yang menimpa kita. Sebagaimana sifat orang-orang yang beriman, mereka itu tidak takut di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap laumatul la'in, terhadap celaan orang-orang yang mencela. Maka sifat seperti itu harus kita miliki. Kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menerima cobaan dan ujian yang merintang, yang menghalangi jalan kita. Dan para ulama menyebutkan bahwa kalau kita bisa menyelamatkan dari 7 godaan asyaitan, kita mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan istilah ubudiyah muraghamah. Peribadahan dalam bentuk berani melawan setan. Tidak kita taati setan dalam ajakan-ajakannya, tetapi selalu kita lawan ajakan-ajakan setan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian orang-orang kafir akan marah kepada kita karena mereka adalah bala tentaranya setan. Dan dengan demikian kita akan mewujudkan sifat orang-orang yang beriman, Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa masaluhum fil Injil," dan perumpamaan mereka dalam kitab Injil adalah seperti satu tanaman yang tumbuh berkembang kemudian menjadi besar menjadi kuat. Yang kemudian dikatakan yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Menyenangkan para petani dan membuat marah, membuat benci, membuat geram mereka orang-orang kafir. وفي الأخير إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى التوبة وعدم التسويف في الذنوب والالتجاء إلى الله عز وجل وكذلك الاجتماع على ولاة أموركم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والاجتهاد في العلم والتمسك في العلم فإنه الحصن الحصين من هذه الفتن التي تحصل في عصرنا هذا فأكثر الواقعين فيها هم أهل الجهل والجهالة جنبنا الله وإياكم الفتن والشرور والمحن نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم صلى الله وسلم على نبينا محمد Terakhirnya, aku wasiatkan kepada ma'asyiral muslimin sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengundur-undur taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita berkumpul dengan mentaati para penguasa kita. Sebagaimana juga aku wasiatkan kepada ma'asyiral muslimin untuk talabul ilmi, selalu menuntut ilmu. Karena ini adalah jalan yang akan menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah yang melanda yang ada dalam kehidupan kita. Karena memang dari kenyataan yang banyak terjatuh dalam fitnah-fitnah tersebut adalah orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu, tidak mau belajar, tidak mau talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita semua jelek-jeleknya fitnah, fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya nanti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini.